sana kay hati yan yung sakit narampas at kebahagiaan kurang ba sama ring saudara baik karena balas timpun terbare karena ambil kita peraki kita mesti tapi anak pipaka somewhere.